milikku yang menanam benih cinta di hatiku. Lihatlah kasih, gelisah diri malam ini. Oh, kau renungkanlah, adakah kau dapati salah diriku? Dosakah aku, bencikah engkau hingga begini jadinya? Lihatlah gelisah meniti hari-hari, lihatlah menangis mata ini, lihatlah merintih jiwa baja ini, dan berdiri di atas duri-duri. Mengapa, mengapa begini jadinya? Sakitnya. Malam ini kau terakhir di sisiku. Bawalah cinta, tinggalkan rindu, penghibur laraku. Renungkanlah, adakah kau dapati salah diriku? Dosakah aku, bencikah engkau hingga begini jadinya? Lihatlah gerakanku,